Jatuh cinta padamu. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Cinta padamu di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, bila hatimu tak sudi, oh kasih, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya nama. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Dalam hati sayang, hanya namamu. Di dalam hati ini kasih, hanya wajahmu.